Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali hadir di majlis yang mubarak insyaallah untuk kita sama-sama membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram dan hadis-hadis ini terdapat dalam Kitabul Jami' di bab yang terakhir, bab adzikir wad doa, bab adzikir wad doa, bab tentang zikir dan doa. Nah, kita baca ikhwan. Qala al-imam al-hafidh Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhrin, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan, subhanallah wa bihamdihi, 100 marratin, sebanyak 100 kali, huttad khatayahu, akan dihapus dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu semisal zabadil bahr, buih yang ada di lautan. Nah, santri baru indak as-su'al. Faza, buih di lautan. Apa itu buih di lautan? Pernah ke laut? Ke pantai, ke pantai. Pantra, iya. Ada buoy enggak di lautan? Apa itu? Loh, berarti enggak pernah ke laut, enggak pernah ke pantai. Paling ke sungai, ya. Laut yang luas, airnya banyak, itu laut. Ya. Kalau sungai, ya luasnya sempit, panjang, itu sungai. Nah. Antum tunjuk teman antum yang bantu antum. Siapa? Cepat. Nah, siapa itu namanya? Namanya siapa? Idris. Nah, ayo bantu temannya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Buih di lautan. Apa itu? Ya, bahasa antum, bahasa Cilacap. Bahasa ngapak apa? Hah? Apa itu? Hah? Garam. Garam. Nah. Abdurrahman as-Saghir. Abdurrahman yang kecil itu yang di belakang. Tidak lawain sama Abdurrahman. Abdurrahman pernah diajak adiknya ke pantai, ke laut. Ya. Apa itu buoy, Abdurrahman? Hah? Ke pantai mana? Di Seleko atau di mana? Teluk Penyu. Iya. Apa itu buoy? Bahasanya antum. Ayo. Apa? Hah? Yang keras. Hah? Apa? Laut. Enggak tahu. Nah, dibantu sama sampingnya. Apa namanya? Adiknya Mas Irwan. Apa itu buoy? Hah? Apa? Coba dijelaskan apa? Apa Abdurrahman? Jawabnya apa? Yang tahu angkat tangan Ismail. Ya. Ismail apa Ismail? Ismail ya, Ismail ya. Panggil sesuai dengan namanya. Ismail, tulisannya Ismail, enggak boleh Ismail. Ismail, Ismail. Nah. Apa itu, Bu? Hah? Apa? Telur ikan. Telur ikan. Wah, Masya Allah, telur ikan banyak di laut. Ya. Bui di laut. Zabadul bahr. Zabad. Nah. Orang-orang Cilacap ini, orang pantai ini. Mana Cilacap? Cilacap. Hah, Irbat. Antum anak pantai? Ya, jawab. Zabadul bahr. Apa itu? Umpruk, ya. Nah, itu umpruk, lah umpruk. Ya, yang habis datang ombak. Nah, kemudian ketika ombak menarik itu banyak umpruknya itu. Nah, busanya. Nah, san. Barakallahu fikum. Ya. Ismail bukan telur ikan. Baik. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala mithlu zabadil bahr. Ya. Sebanyak apapun dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun semisal zabadul bahr. Bui yang ada di lautan, umpruk yang ada, busa-busa itu. Nah, Syekh Al-Albassam rahimahullah beliau menjelaskan bahwasanya zabadul bahr al-kinayah. Kinayah tentang al-mubalagha fil kathrah, yaitu karena banyaknya dosa, ya. Nah, sehingga Rasulullah memberikan kinayah, perumpamaan, permisalan dosa-dosa yang diampuni dengan seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, ila mi'at marrah sampai 100 kali huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Naam, hayyakumullah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan mangqala, ya, barang siapa yang mengucapkan ai bilisanihi mu'taqidan biqalbihi, barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya dengan diyakini di dalam hatinya subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya. Nah, jadi di samping dia mengucapkan dengan lisannya, harus dia mempunyai i'tiqad, keyakinan di dalam kalbunya bahwasanya Allah, ya, lahu thana wa lahu alhamd. Nah, memiliki pujian-pujian, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh beliau Syekh Al-Bassam, al-hadis fihi fadlu hadha dzikr. Hadis, ya, di dalam hadis ini terdapat keutamaan zikir ini. Al-mustamil ala tasbihillah ta'ala, yang mencakup, ya, yang terkandung di dalamnya tasbihillah ta'ala, pensucian Allah, tasbih kepada Allah ta'ala. Wa tanzihi minan naqais wal uyub wa musyabahatul makhlukat, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan, wal uyub, aib-aib, wa musyabahatul makhlukat, dan penyerupaan kepada makhluk-makhluknya. Subhanallah. Nah, wa bihamdihi, dan segala pujian baginya. Disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah. Naam. Disebutkan di sini al-adad di zikr mi'ata marrah, disebutkan jumlah seorang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Nah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, hadza amrun tauqifi la tu'lam hikmatahu. Jumlah 100 kali di dalam mengucapkan zikir ini adalah, ya, perkara tauqifi, ya, yang itu adalah sebuah syariat, ketetapan syariat yang kita tidak tahu, ya, apa hikmah di balik itu. Nah, tetapi yang kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, ya, dengan kita membaca subhanallah bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali. Wa in kanat mithla zabadil bahr huttat khatayahu, wa in kanat mithla zabadil bahr, akan Allah hapus, Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, sekalipun sebanyak buih di lautan. Nah, sering kita membaca atau mendengar bilangan-bilangan adat, ya, di dalam perintah sebuah syariat, ya, itu semuanya adalah amrun tauqifi. Kita tidak boleh, ya, untuk berdalam-dalam menanyakannya. Ya, semisal kenapa, ya, eh, sholat 5 waktu, ya, masing-masingnya berbeda-beda rokaatnya. Nah, ini juga amrun tauqifi. Duhur 4 rokaat. Kok enggak 5 rokaat? Atau bebas. Asar 4 rokaat. Maghrib 3 rokaat. Ini amrun tauqifi. La tu'lam hikmatahu. Kita tidak mengerti atau mengetahui apa yang ada dalam hikmahnya. Nah, tetapi kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Termasuk lafzut talak, ya. Kalimat talak yang diberikan kepada seorang wanita oleh suaminya sebanyak 3 kali. Nah, tidak boleh kemudian ya cukup sekali atau cukup 5 kali. Ya, itu enggak boleh karena ini amrun tauqifi. Syariat menetapkan 3 kali. Ya, ketika seorang suami mengatakan anti talik, anti talik, anti talik sudah. Ya, kemudian dipisah istrinya. Nah, 3 kali. Ya. Tidak boleh kemudian 5 kali. 10 kali, masa 3 kali. Nah, ini semuanya adalah syariat yang menetapkan. Jika tidak diperintahkan untuk berdalam-dalam mencari alasannya, bagaimana alasannya, kenapa. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, disebutkan faedah yang berikutnya oleh Syekh Al-Bassam. Faman sabbaha Allah wahmadahu 100 marra fil yaumi wal laila nala hadzal ajrul kabir. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah, barang siapa yang mensucikan Allah dan memujinya sebanyak 100 kali fil yaumi wal laila, sehari semalam, nala hadzal ajrul kabir, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa in kanat mithlu zabadil bahr, sekalipun dosa-dosa dia ini sebanyak ya busa-busa yang di laut, buih yang ada di lautan. Wa hadza fadlun azim, ini keutamaan yang agung. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah, al ulama yukayyidun hadza wa amsalihi bi sahairid dunub. Para ulama, ya, mereka membatasi bahwa dosa-dosa yang Allah ampuni ini adalah dosa-dosa kecil, sagair dzunub. Wa ammal kabair fa yaqulun innaha la yamhuha wa la yukaffiruha illa taubatin nasuha. Nah, adapun dosa besar, para ulama mengatakan tidak akan dihapus, tidak diampuni, kecuali dengan taubatan nasuha. Jadi yang diampuni dengan zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, adalah shagairud dzunub, dosa-dosa kecil. Adapun seorang yang memiliki dosa besar, wajib dia untuk bertaubat. Wajib untuk dia bertaubat. Nah, dan para ulama lebih dekat dengan apa yang dijelaskan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya bahwasanya li'annahu idza kanatil ibadatul azima mithlu shalawat la tukaffir illa shagair fa hadhihi min babil aula. Kalau seandainya ibadah yang agung seperti salat 5 waktu yang dikerjakan, ya, as-salawat, nah, disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, antara salat satu dengan salat yang lainnya, ya, dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, tukafir na'am lima bainahunna lima stunibatil kabair, ya. Jadi antara salat satu dengan salat yang lainnya, kemudian Ramadan dengan Ramadan, wal Jumat ilal Jumat, wassalawat ilal salawah, jadi antara salat satu yang dengan yang lainnya, antara Jumat satu dengan yang lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, tukafir lima bainahunna, akan dihapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi. Lima stunibatil kabair, ya, selama seorang itu meninggalkan dosa besar. Nah, maka mimba bil aula, lebih-lebih, ya, lafaz zikir ini. Nah, amalan zikir ini. Jadi lebih kepada dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa taubat, nah, dengan dosa-dosa besar wajib dengan taubatan nasuha. Baik, kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, innahu idza lam yujad saghair ad-dunub fa innahu yurja an takhfif al-kaba'ir, jika tidak didapati dosa-dosa kecil maka, ya, diharapkan akan diampuni dosa-dosa besar yang dia punyai. Kalau seorang tidak punya dosa kecil, yang ada dosa besar, maka diharapkan dengan amalan dia mengucapkan kalimat zikir ini, subhanallah bihamdi mi'ata marrah, akan diampuni dosa besarnya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan yu'ta adz-dzakirah al-quwwah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang suka berzikir kekuatan. Nah, malam yu'ta ghairahu, yang tidak diberikan kepada orang yang selainnya dari orang-orang yang tidak berzikir. Sehingga orang yang senantiasa berzikir, lisannya senantiasa basah dengan zikrullah, maka Allah akan memberikan kekuatan. Nah, kekuatan yang tidak Allah berikan kepada selainnya dari orang-orang yang tidak membaca zikir. Nah, barakallahu fikum. Maka penting untuk kita senantiasa terus, ya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lailan wa nahara, fi kulli makan, wa fi kulli halin, ya, dalam semua keadaan, di semua tempat. Nah, sampai-sampai sekalipun seorang berada di dalam hammam, ya, boleh seorang itu berzikir, tetapi tidak boleh dilafadzkan. Ya, tidak boleh terlafadzkan, tetapi di dalam kalbunya. Nah, ya, barakallahu fikum. Maka penting untuk kita senantiasa membentengi jiwa kita ini dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati seseorang itu akan tenang. Nah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadal hadis yadullu ala anna al-khataya tukaffir aw tuhattu walau kanat katsiratun jiddan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa akan diampuni, dihapus sekalipun dosanya itu banyak sekali. ولهذا قال العلماء ينبغي أن تكون هذه من أذكار المساء حتى تحط خطاياه التي فعلها أو فعلها في النهار. Hendaknya seorang membaca zikir ini ya pada zikir sore petang ya di waktu-waktu ini. Nah, ba'dal asar ila ghurubi syams. Membaca ya di zikir sore sehingga akan diampuni dosa-dosanya dari apa yang dia kerjakan di waktu siang ya, banyak membaca zikir ini subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan tidak harus seorang duduk dengan membaca 100 kali sekaligus. Ya, bisa dia membaca setelah sholat fardu, ya, dia membaca misalkan 20 kali, ya. Nah, setelah sholat subuh 20 kali, duhur 20 kali. Al-muhim fil yaum wal laila, sehari semalam 100 kali. Jadi kalau antum ngelamun, ya, lihat sawah sambil ngelamun, antum sambil zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, khawatirnya nanti kalau kosong antum, pikirannya kosong, hatinya kosong dari zikrullah, nah, kemasukan jin. Iya. Kemasukan jin. Karena enggak punya benteng, perisai. Nah. Ya, karena jin itu di sekitar kita. Antum enggak lihat, jin yang lihat kita. Ya. Antum enggak bisa lihat jin. Tapi jin itu bisa melihat kita, bisa melihat kelengahan kita. Ya. Dan di tengah-tengah bangsa jin minas syayatin ada setan-setannya. Ya. Karena jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, menjadi jin yang bertauhid, menjadi jin yang beriman, ya. Jadi di kalangan mereka ada mukmin wa kafir, ada ahlu sunnah, ada sufiyah, ada khawarij, macam-macam, ya. Barakallahu fikum. Jadi jin-jin itu macam-macam alirannya. Sama seperti manusia, ya. Barakallahu fikum. Sehingga penting untuk kita senantiasa basah lisan kita, hati kita tergerak untuk membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, zabadul bahr, ya, yang tadi disebutkan zabadul bahr ini menunjukkan tidak ada batasan, ya. La yuhsihi illallahu azza wa jal. Dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi, berapapun jumlahnya Allah akan mengampuninya dengan amalan ini. Zikir, nah, subhanallah bihamdi. Walidzalika Hadza dzikir yaqtadi maghfirah jami'il khotaya. Ya. Zikir ini akan mendatangkan maghfirah pada seluruh dosa-dosa. Apapun jenis dosa-dosanya, ya. Bentuk dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, kedzaliman. Nah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum, ya, dalam keseharian itu tidak terlepas dari ad-dunub wal ma'asi, walaupun itu dosa kecil. Dan dosa kecil itu pun bertingkat-tingkat, ya. Macam-macam. Nah, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh pandangan mata, dosa yang dilakukan oleh kaki, dosa yang dilakukan oleh hati. Nah, ya. Jadi anggota tubuh kita ini nanti pada yaumul qiyamah, di akhirat nanti akan Allah Azza wa Jalla jadikan saksi atas perbuatan-perbuatan kita ketika di dunia. Nah, kita tidak akan, ya, mengelak ketika nanti di peradilan Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan bicara anggota tubuh kita, rambut kita akan bicara, tangan kita akan bicara, kulit kita akan bicara. Nah, sehingga semua akan tersingkap, ya. Semua akan tersingkap. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa untuk tidak meremehkan amalan-amalan kecil. Ya, karena dengan amalan-amalan kecil semisal tadi, ya, ternyata berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih, nah, walhamdulillah, kalimat yang ringan, subhanallah wa bihamdi, ya, tidak berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan besar di sisinya dengan ampunan maghfirah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, tentang fadlul dzikir, ya, tentang keutamaan dzikir. Di sana ada sekian banyak keutamaan dzikir, ya, di samping yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yu'ta al-quwwah, akan memberikan kekuatan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seseorang akan mendapatkan aunillahi azza wa jal, pertolongan dari Allah. Nah, ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah, ya, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ketika memulai awal pekerjaannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada, ya, Asma'illahi azza wa jalla ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Ya. Ketika dia mendapatkan muskilah, masalah, kesulitan di dalam pekerjaannya, maka jangan lupa, ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasta'inu bisabri wassalah, beristianalah kalian, minta tolonglah kalian, ya, kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-shalah min babil misal, bukan hanya ibadah salat seorang itu bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, tapi amalan-amalan yang lainnya. Ya, apalagi salat. Amalan yang kecil bisa mendatangkan pertolongan Allah, bisa mendatangkan ridho Allah. Nah, jadi amalan-amalan yang sepele jangan diremehkan, ikhwan. Ya. Antum sudah sering mendengar ketika ada kisah Israiliyat, Bani Israel, ya, membagikan sepotong roti kepada saudaranya, kepada orang yang benar-benar membutuhkan, padahal dia sedang butuh-butuhnya. Kemudian wanita pezina yang melihat seekor anjing yang kehausan, dia mengambilkan air minum untuknya. Nah, ternyata dengan sebab amalan-amalan yang ringan, yang sepele itu menjadikan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dengan amalan as-shalah, salat. Ya, maka ana nasihatkan kepada diri ana, antum semuanya, antum punya fursah azimah, kesempatan yang besar, ikhwan. Antum duduk di markis, antum duduk tinggal di ma'had, ya, kesempatan untuk senantiasa sholat, ya. Baik sholat nafilah atau yang fardu, ya, habis wudu sholat sunnah wudu, ya, tahiyatul masjid, nah, sholat lail, ya, tahajud, nah, banyak sholat, ya, kesempatan sholat, ya, sholat sunnah, ya, diperbanyak. Barakallahu fikum. Apalagi, ya, antum yang rijal, yang laki-laki yang tinggal di sakan masjid. Ya. Nah, antum seperti ashabu sufa, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabu sufa, yang mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan untuk antum banyak beribadah. Dan min fadlikum, ya, jangan antum sia-siakan waktu antum, jangan sia-siakan, ya, ketika antum tidak ada kegiatan belajar, bisa antum, ya, sholat sunnah, sholat mutlak, ya, tidak terkait dengan tahiyatul masjid, sunnah wudu, boleh sholat sunnah dua rakaat. Barakallahu fikum. Sehingga, ya, antum akan mendapatkan barakatul ilm dengan amal soleh. Karena ilmu itu akan mendapatkan barakah ketika ilmu itu diamalkan. Wa haqiqatul ilm indal ulama huwal amal. Hakikat ilmu yang ada pada seseorang huwal amal, yang diamalkan. Kalau yang belum diamalkan, yang sama sekali dia tidak amalkan, berarti dia belum mengilmui. Jadi ilmu itu yang sudah antum amalkan. Ya. Nah, jadi antum ayyuhat talabatul ilm, semangat untuk beramal. Ya, semangat untuk beramal. Nah, masjid dijaga kebersihannya, ya. Masjid kerapiannya dijaga. Nah, ya, antum manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk antum melatih diri. Ya, tinggalkan sikap, sifat cengeng antum itu tinggalkan. Ya, nah, kalau di rumah biasanya sama abi sama uminya, di pondok, ya, memang nggak ada abi sama umi, tapi antum ada ustaz di sini, ada ustazah yang putri, ya, ada ami fulan, kalau putri ada ama fulana, nah, itu pengganti orang tua antum. Ya, jangan cengeng. Nah, kemarin ana dapat laporan ada santri putra nangis. Barusan ana dapat laporan ada santri putri nangis mau pulang. Nah, ya, asal jangan amanya nangis, ya. Amanya atau aminya nangis, ya sudah pulang sana aja. Nah, ya sudah besar kok sudah. Nah, jadi jangan cengeng, ya, Mas. Belajar di sini kesempatan. Besok nangis kalau sudah pulang, ya, libur bulanan, boleh nangis sekeras-kerasnya di depan Abi sama Uminya. Abi, Umi, kenapa enggak jemput? Kenapa enggak nengok? Nah, ya, nangis. Nangis yang banyak, enggak apa-apa. Tapi untuk di pondok jangan nangis. Malu sama temannya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.